بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab yang baru yaitu Kitabul Libasi Wazzinati. Kitabul Libasi Wazzina, kitab Al-Libas yaitu pakaian, Az-Zina perhiasan. Kitabul Libas Wazzina, kitab seputar pakaian dan perhiasan. Yang kita mulai pada hari ini Rabu tanggal 14 Rabiul Tsani 1441, bertepatan dengan 11 Desember 2019. Kita baca bab yang pertama, babu tahrim isti'mali awani dhahabi wal fiddati fis surbi wa ghairihi ala rijali wan nisa. Bab haramnya menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak dalam atau untuk minum dan yang lainnya, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Menggunakan awani bejana ya, yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk minum atau untuk yang lain, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ini bab yang pertama. Kalau dari dilihat dari zahirnya, dia tidak terlalu jauh berbeda dari kitab sebelumnya, dari kitab makan dan minum. Ya, tetapi mungkin yang kenapa dimasukkan ke bab pakaian, karena dia memakai. Ya, karena dia dipakai, maka bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak dibenarkan untuk dipakai, sehingga dimasukkan ke dalam kitab berpakaian, ya, sesuatu yang dipakai dan perhiasan. Baik, kita baca hadis tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak yang dilarang minum atau yang lainnya dari tempat tersebut. Hadis yang pertama, hadis 5324, benar ya, 5324. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an Zaid bin Abdullah an Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an Ummi Salamah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني حديثنا، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Hadis ini dari hadis Ummu Salamah, diriwayatkan darinya oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu an. Ya, dan bunyi hadisnya adalah ancaman orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak, maka sesungguhnya akan di yujarjir itu suara apa, suara getaran ketika minum di tenggorokan, ya. Apa bahasa kitanya, menggelegak? Enggak, dia di bunyi air yang di tenggorokan. Dia bukan sendawa. Lewat tuang ketika kita bunyinya. Di sini terjemahannya apa? Menggelegak. Ah, mungkin itu ya. Ya, gelek gelek gelek. Ya. Sesungguhnya di sini terjemahannya, sesungguhnya ia menggelegakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Jadi bunyi air yang diminumnya dari bejana yang terbuat dari perak itu, sesungguhnya sebenarnya dia membawa neraka ke dalam perutnya. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW untuk orang yang minum di wadah bejana, apapun bentuknya, tempat minum cangkir, gelas, ya, mangkok yang terbuat dari perak, maka biar air yang diminumnya, tetapi hukumannya seperti itu nanti di neraka ketika dia meminum air neraka atau api neraka. Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, ya, api neraka jahannam. Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW tentang minum di bejana. Kalau minum dalam hadis ini saja, maka tentu makan lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi. Dan ini juga yang dijelaskan dalam hukum yang lain, yaitu ketika dilarang minum dalam keadaan berdiri, ya, maka tentu makan lebih berat lagi, karena minum dengan makan berbeda, ya, berbeda dari durasinya, dari perbuatannya saja berbeda. Kalau sudah terlarang minum dengan cara tersebut, maka makan lebih lagi. Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Di sini disebutkan hanya perak, ya, tentu juga emas lebih lagi, ya. Makanya di babnya memakai bejana dari emas dan perak, kedua-duanya termasuk yang terlarang. Hadis berikutnya 5325, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumh an Al-Laits bin Sa'd ha wa haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'd As-Sa'di qala haddatsana Ismail ya'ni bin Ulayya an Ayyub ha wa haddatsana bin Numair قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة حاء وحدثني شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراجي ابن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج عن عبد الرحمن السراج كل هؤلاء النافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده أن كل هؤلاء النافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناد النافع وزاد في حديث علي بن مسر أن عبد الله أن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد وليس في حديث في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. Ini hadisnya sebenarnya sama dengan hadis yang lalu, cuma sanadnya yang sangat banyak. Jalur sanadnya sangat banyak dibawakan oleh Imam Muslim. Ada beberapa jalur. Nanti pertemuan jalur-jalur ini pada nafi. Kullu haula'i an-nafi. Nafi di sini meriwayatkan dari Zaid bin Abdullah dan Zaid bin Abdullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar meriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, dari Ummu Salamah. Jadi cabang sanadnya dari Imam Muslim itu banyak, berarti dia mendapatkan dari sekian banyak guru dan dia bawakan hadis itu dengan jalur-jalur atau guru-guru yang sangat banyak. Nanti dia bisa tempat bermuaranya jalur-jalur tadi, dan itu adalah nafi' yang nanti sampai ke Ummu Salamah sama. Dari nafi' sampai Ummu Salamah sama. Dari nafi' sampai ke Imam Muslim itu bercabang-cabang, ya. Dan bunyi hadisnya sama. Orang yang minum di bejana yang terbuat dari perak, maka di dalam dia seakan-akan menggelegakkan atau berbunyi gelegakan neraka di dalam kerongkongannya, di dalam kerongkongannya. Dan di sini dalam riwayat sekarang ini dari sebagian di sebagian jalur ada sedikit perbedaan lafaz, dan perbedaan ini luar biasa, bahwa di sebagian sanad tadi ada yang menyebutkan bukan hanya minum tetapi juga ditambahkan makan. Alladzi ya'kulu, ya, orang yang makan, au yashrabu atau minum, fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi, juga ada tambahan emas. Jadi ditambah di sana makan dan juga ditambah emas, berarti makan juga terlarang. Walaupun di hadis pertama itu hanya minum, tetapi makan juga terlarang secara nas, secara tekstual dari Nabi. Kemudian dari bejana yang terbuat dari emasnya juga terlarang, walaupun dalam hadis pertama hanya dari fiddah, perak, ya, tetapi ternyata dalam riwayat ini dalam sebagian sanadnya juga disebutkan emas, ya, disebutkan emas. Nah, inilah perbedaan dari beberapa riwayat tadi. Perbedaannya yang satu, yang sebagian cukup menyatakan minum dan perak, berarti makan dan emasnya sudah termasuk. Karena kalau minum saja sudah terlarang dari di tempat yang terbuat dari perak, apalagi makan dari tempat yang terbuat dari perak atau minum di tempat yang terbuat dari emas. Kalau udah minum saja yang lebih ringan prosesnya daripada makan sudah terlarang di bejana yang terbuat dari perak, maka pemahamannya adalah makan yang di tempat yang terbuat dari emas lebih lagi, atau minum di tempat yang terbuat dari emas lebih lagi, sedangkan perak saja sudah terlarang dan dia dibandingkan dengan emas lebih tinggi emas, ya, dan dia perhiasan. Ini pemahaman luasnya kalau kita hanya bertemu dengan hadis yang pertama. Ternyata dalam riwayat yang kedua disebutkan secara nas, secara tekstual, makan dan juga emasnya, makan dan juga emasnya. Ini menunjukkan bahwa makan dan minum di bejana atau wadah tempat yang terbuat dari perak dan emas terlarang dalam agama kita, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kalau di tempat yang terbuat dari emas dan perak ini, makanya piringnya, cangkirnya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaannya adalah ketika dia dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk perhiasan, kalung yang dikalungkan, anting-anting yang diletakkan di telinga, cincin, ya, berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masalah berhias. Kalau yang tadi memang kesannya adalah bermegah-megahan, tetapi digunakan untuk makan. Kalau yang perhiasan yang dibolehkan untuk perempuan adalah perhiasan yang dipakai oleh perempuan itu, dari kalung yang dikalungkan di leher, ya, kemudian di ujung betisnya, dia di atas mata kaki, kemudian di pergelangan tangan, cincin yang dipakai, anting-anting dan seterusnya. Bila mana itu dalam bentuk perhiasan yang dipakai oleh perempuan, maka boleh menggunakan perak dan emas bagi perempuan. Sementara di sini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, larangannya adalah untuk wadah tempat makanan atau tempat minuman. Ya, ini yang perlu kita bedakan, wallahu taala alam. Berikutnya 5326. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zaid bin Yazid Abu Ma'nan الرقاسي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر meriwayatkan dari bibinya Ummu Salamah, bibinya Ummu Salamah, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطني في بطنه نار جهنم. Orang siapa yang minum di dalam bejana yang terbuat dari emas atau dari perak, maka sesungguhnya dia meneguk ya ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ancaman juga dari Nabi SAW menggunakan wadah-wadah yang dalam proses makan ataupun minum. Ya. Man syariba di sini minum dan makan tentu lebih utama. Ya. Dan di sini sudah disebutkan emasnya. Tidak perlu lagi kita memahami secara seperti yang tadi kita lakukan. Karena kata-kata emasnya sudah ada di bejana yang terbuat dari emas. Ya, dari emas, dan ini jelasnya disebutkan secara nas tentang emasnya dan ancamannya sama. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat, tiga hadis yang melarang kita menggunakannya. Kembali kita kepada perhiasan tadi, ya, perhiasan tadi, dan sekarang ini masih masih ada laki-laki kaum muslimin yang mempergunakan perhiasan yang terbuat dari emas berupa kalung, ya, atau cincin, atau sekarang ada, dia bukan jam ya, tetapi dikalungkan di pergelangan tangan, ya, dia seperti gelang yang terbuat dari emas. Ini juga diharamkan oleh Nabi untuk dzukuru ummatihi. Ini sunnah Nabi SAW memegang suatu ketika di tangan kanannya emas, di tangan kirinya perak, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya dua benda ini saya haramkan untuk yang laki-laki dari umatku, maksudnya berhias, ya, dan dihalalkan untuk perempuan. Jadi perempuan boleh memakai perhiasan-perhiasan dari emas. Dan kapan kedua-duanya tidak dibenarkan? Bila mana itu dalam bentuk wadah-wadah yang digunakan untuk makan dan minum. Dan ini di surga seperti itu. Kalau di surga, maka piring-piringnya terbuat dari emas dan perak. Wadah-wadah, bejana-bejananya terbuat dari emas dan perak. Ya, ini di antara hikmah kenapa di dunia dilarang. Ya, karena nanti mereka akan menikmati piring-piring yang benar-benar terbuat dari emas yang murni, tidak seperti di dunia. Di dunia mungkin hanya campurannya saja, atau kualitas emasnya tidak seberapa, sementara di akhirat emas murni yang luar biasa. Dan itu memang diceritakan oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran, wa yutafu alaihim bisihafim min zahabin ya wa akwab, dan diedarkan kepada penduduk surga ya piring-piring sihab. Sihab ini jamak dari sahfa, yaitu nampan-nampan ya, wadah-wadah, bisihafim min fiddah, yang terbuat dari perak, wa akwab, dan cangkir-cangkir yang terbuat dari fiddah. Dan juga dalam ada ayat lain terbuat dari emas ya, terbuat dari emas. Dan ini di surga, maka di dunia ini jangan sampai kita menggunakan benda-benda yang kita fungsikan untuk makan dan minum yang dibuat atau dicampuri emas ataupun perak demi berbangga-bangga, dan ini tidak benar karena ancamannya sangat keras, berarti haram. Karena di antara definisi dosa besar adalah bila mana ada ancaman neraka. Ya, berarti ini dosa besar. Di antara definisi dosa besar adalah bila mana dosa itu diancam neraka. Yujar jiru fi batnihi nar jahannam, berarti ancamannya neraka. Maka makan dan minum di wadah, di piring, di apapun juga sarana untuk makan atau minum di cangkir-cangkir, apapun bentuknya, apapun gaya dan ukurannya, bila mana terbuat dari emas dan perak, maka terancam neraka, dan ini dosa besar. Dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Tentang yujarjir, ya, kata-kata yujarjir fi jawfihi nara pada halaman 885, di sini diartikan para ulama dari kalangan ahli hadis, pakar bahasa Arab dan kata-kata rumit, dan selain mereka telah bersepakat bahwa huruf jim yang kedua pada kata yujarjir itu berbaris kasrah, yujarjiru. Ya, karena ada sebagian yang mengatakan yujar jaru. Ya, tetapi sepakat para ulama dari kalangan ulama pakar bahasa Arab, dia jar jaro yujar jiru, bukan yujar jaru. Ya, dalam sigat mabniun lil mabhul dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian di bawahnya, kami telah meriwayatkan di dalam musnad Abu Awana Al-Isfarayini dan di dalam Al-Ja'diyat dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi innama yujarjiru fi jawfihi, di dalam tenggorokannya. Ya, demikianlah yang terdapat dalam kitab inti, yaitu kata naron, api, tanpa menyebutkan kata jahannam. Adapun terkait maknanya, jika kata api dibaca dengan naro, maka subjeknya adalah orang yang minum, sehingga artinya orang tersebut menuangkan api ke dalam perutnya. Kalau dia naron ya, ya dengan beberapa tegukan yang berlangsung terus menerus, jadi dia yang seakan-akan meneguk api neraka. Ya. Orang-orang yang minum itu yang membuat api neraka masuk ke dalam tenggorokannya. Kemudian hingga terdengar suara bergelegak pada tenggorokannya saking panasnya. Jika kata naro, api, dibaca dengan naru, yaitu pakai dhamma ya, yang tadi naro pakai fathah, ya yujarjiru fi batnihi naro, maka yang meminumnya itu yang meneguk api. Kalau naru berarti apinya yang subjek, ya maka subjeknya api itu sendiri, sehingga apinya artinya api itu menggelegak di dalam perutnya. Ya, dia api itu yang masuk. Ya, ketika dia minum, ya. Jadi seakan-akan di dalam bersama minuman itu masuk api yang akan menggelegak di dalam kerongkongan dan perutnya. Ini tambahan dari uraian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Ada satu lagi yang perlu diapakan ya. pada halaman 888 ya, di ujung ya, bukan di halaman 887, di ujung alinea kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, di alinea kedua itu baris yang ke-8 dari atas, dari alinea kedua, dari apa yang telah kami sebutkan di atas dapat ya, kita memperoleh kesimpulan bahwa para ulama telah sepakat atas pengharaman menggunakan bejana emas dan perak untuk makan, minum, bersuci. Maksudnya apa? Tempat air untuk, bukan untuk makan tapi untuk bersuci. Ya, gayung dari emas misalnya. Ya. Makan dengan menggunakan sendok. Perhatikan sendok. Dengan salah satu dari keduanya, sendok terbuat dari perak, dari emas. Ya, tapi berarti bukan hanya piringnya saja, tapi sendoknya juga. Kemudian memanggang dengan menggunakan anglo, tempat bara api ya. Ya, anglo. Dengan salah satu dari keduanya, buang air kecil pada bejana dengan salah satu dari keduanya. Buang air kecil di tempat emas ini, saking kayanya ya, klosetnya terbuat dari emas atau perak ya. Dan seluruh ini yang perlu ditekankan, dan seluruh macam-macam penggunaan termasuk juga botol celak mata, alat bedah ya, tempat hadiah ya, kan ada tempat hadiah dan sebagainya, baik bejananya kecil ataupun besar, dan sama pengharamannya baik untuk laki-laki ataupun perempuan tanpa ada perselisihan pendapat ya, jadi ijma dari, jadi diumumkan ya, bukan hanya sekedar piring atau cangkir tapi juga dimasukkan yang lain-lainnya. Sesungguhnya yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan adalah pada berhias. Itu yang tadi kita sampaikan ya. Maksudnya berhias diri untuk suami dan tuannya ya. Maksudnya budak kepada tuannya. Para sahabat kami, maksudnya mazhab Syafi'i ya, ulama Syafi'i ya, para sahabat kami berpendapat diharamkan menggunakan minyak wangi dari botol yang terbuat dari bahan emas dan perak. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Diharamkan menggunakan minyak wangi dari botolnya ya, yang terbuat dari bahan emas dan perak. Apabila seseorang dihidangkan makanan yang ada pada bejana emas atau perak, apa yang harus dilakukannya? Maka hendaknya ia mengeluarkan makanan tersebut kepada bejana lain selain dari keduanya, dan ia makan dengan bejana tersebut. Apabila tidak didapatkan bejana yang lain, maka hendaknya ia meletakkannya pada adonan roti. Kalau ada roti yang luas itu, kayak roti seperti talam itu, masukkan makanan dalam roti itu, di atas roti. Kalau tidak ada bejana yang lain yang tidak terbuat dari emas dan perak, jika memungkinkan. Jika diberikan mewangian pada botol yang terbuat dari bahan perak, maka hendaknya ia menuangkannya pada tangan kirinya, kemudian menuangkannya dari tangan kiri ke tangan kanan, lalu menggunakannya. Ini beberapa cara untuk menghindari diri menggunakan benda-benda tersebut. Bila mana ada orang yang menghadiahkannya, maka untuk tidak terkesan menggunakannya, maka dituangkan ke tangan kiri, kemudian di tangan kiri dioleskan ke tangan kanan, akhirnya seakan-akan tidak langsung mengambilnya dari bejana. Dan ini uraian-uraian para fuqaha ya. Ya, para fuqaha memang mereka berupaya untuk semakin memperluas ya pemahaman dari hadis-hadis Nabi SAW. Ada tambahannya juga dari mazhab Syafi'i, para sahabat kami, maksudnya ulama Syafi'i, mengatakan diharamkan menghiasi toko ya, rumah tempat berkumpul dengan menggunakan bejana-bejana emas dan perak. Ini untuk perhiasannya, bukan untuk makanannya. Ya. Inilah pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sebagian para sahabat kami membolehkannya. Tadi berarti ada perbedaan pendapat di ulama Syafi'iyah, tetapi yang paling benar menurut Imam Nawawi adalah yang tidak membenarkan menggunakan bejana-bejana yang bukan untuk makan, tetapi untuk berhiasan saja di rumah dan yang lainnya, di toko atau yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita lanjutkan bab yang kedua. Berbunyi bab tahrim isti'mali ina'iz zahabi wal fiddah 'ala ar-rijali wan nisa' wa khatamiz zahabi wal hariri 'ala ar-rijal wa ibahatihi lin nisa' wa ibahatil 'ilmi wa nahwihi lir rajuli ma lam yazid 'ala arba'i asabih. Bab haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak seperti bab yang tadi, ya, ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian menggunakan cincin emas atau sutra bagi laki-laki. Ini perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Kalau dalam masalah bejana berlaku untuk laki-laki dan perempuan larangannya. Sementara untuk cincin atau pakaian yang sutra, ini hanya untuk laki-laki saja yang diharamkan, sementara wanita dibolehkan. Ya. Kemudian bolehnya wa ibahatul alami wa nahwihi lirrijal, bolehnya memberi tanda dan apa? Di sini apa artinya? Mereka bagi dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Ya. Ma lam yazid 'ala arba' asabi'. Ini sutra, ya. Ya. Itu mungkin yang maksud dengan pita tadi. Jadi ada kelonggaran untuk sutra bagi laki-laki. Ya, tetapi kalau dibuat baju dan yang lainnya, ini diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan bab ini, haram menggunakan bejana emas atau perak bagi laki-laki dan wanita. Kemudian haram menggunakan cincin emas dan sutra bagi laki-laki dan dibolehkan bagi wanita. Kemudian dan boleh memakai sutra bagi laki-laki sebagai tanda selama lebarnya tidak lebih dari 4 jari. Di mana taruh, ya, untuk sebagai sal ada 4 jari. Kita baca hadisnya. 5327. 5327. Imam Muslim, berapa hadis tersisa? Banyak. Babnya? Babnya habis. Berarti kita selesaikan. 5327. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya Tamimi qala akhbarana Abu Khaythama an Ash'ath bin Abi Sya'tha ha wa haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Ash'ath qala haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin qala dakhaltu ala Al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, fasami'tuhu yaqul amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Kata Al-Bara bin Azib, Nabi memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. 7 diperintah, 7 dilarang. Ya. Amarana bi iyadatil marid. Ini yang diperintah pertama. Kami diperintah untuk menjenguk orang sakit. Perintah oleh Nabi, ya. Wattiba'il janais, mengiringi proses pemberangkatan jenazah, proses pengurusan jenazah dari urusan mandi, mengafani sampai disolatkan dan solatkan sampai dikuburkan. Ini ittiba al-janais, mengiringi. Ya, karena nanti yang melakukannya kan bukan semua, yang memandikan tidak semua, yang mengafani tidak semua, tapi kita berada di sana. Kemudian ketika diberangkatkan untuk disolatkan, ikut solat, itu saja mungkin yang tambahannya. Kemudian nanti dibawa ke kuburan, kan tidak semua yang menggali kuburan yang masukkannya, tapi mengiringinya itu diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tasmit al-atis, mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Ya. Itu maksudnya tasmin, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang keempat, ibrar al-qasam awil muksim, ya, berbuat baik dalam bersumpah, yaitu menunaikan sumpah. Wa nasril madlum, membantu orang terzalimi. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. 6. Wa ifsha assalam, menyebarkan salam. Sudah berapa? 7. Ya. Diperintah kami oleh Nabi SAW. Ketika Nabi merintahkan sahabatnya, berarti kita juga umatnya diperintah untuk 7 amalan-amalan yang sangat mulia, ya. Kemudian wanahana, dan dia melarang kami, pertama dari khawatima au takhattumin min bidzahabi, dari cincin-cincin atau bercincin dengan emas. Ini yang pertama dilarang oleh Nabi, ya. Dari cincin atau memakai cincin dari emas. Yang kedua, wa ansur bin bil fiddah, dan melarang kami dari minum dari bejana yang terbuat dari perak. 2. Wa anil mayathir. 3. Wa anil qasi. 4. Wa an lubsil harir. 5. Wal istibraqi wad dibaj, ya. Istibraq 6, ad-dibaj 7. Ini pakaian, jenis-jenis pakaian, ya. Harir, istibraq, juga semuanya sama. Maksudnya sutra tapi berbeda-beda kualitasnya. Yang penting dia sutra, sutra, dan sudah ada di sana 7 yang dilarang oleh Nabi SAW. Al-mayathir, itu yang keberapa tadi, al-mayathir? Yang ketiga. Di sini apa artinya? Minum dengan hamparan pelana dari sutra. Coba kita baca. Dan beliau melarang kami dari kami memakai cincin atau bercincin emas. Ini yang pertama. Minum dengan bejana perak. Yang kedua, hamparan pelana dari sutra, ini pelana, ya, tempat duduk di atas unta, di atas kuda, ya, yang terbuat dari sutra. Ini ke 3. Pakaian bergaris yang terbuat dari sutra. 4. Yang terbuat menggunakan pakaian yang terbuat dari pakaian sutra yang terbaik. Ini sutra dengan segala macam kualitasnya, ya. 5. Kemudian yang 6, yang tebal, ya. Yang 7, tipis, halusnya. Jadi pakaian sutra saja bermacam-macam, dan seluruhnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkenaan dengan bab kita adalah emasnya tadi, ya, bercincin emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak. Sementara yang berkenaan dengan sutra, ini permasalahan yang lain. Ini juga termasuk bab kita, ya, yaitu berpakaian dengan bahan-bahan yang terbuat dari sutra, baik itu pakaiannya yaitu yang jadikan tempat duduk, atau untuk dipakai sebagai baju, ya, baik sutranya sutra kasar, sutra halus, sutra tipis, ya, seperti yang diterjemahkan tadi. Yang penting sutra diharamkan. Nah, sekarang sutra KW, ya. Ada sutra KW, ini tidak termasuk. jelas-jelas dia KW. Ya. Bukan sutra. Sutra buatan biasanya, bukan sutra asli. Hah? Tidak tahu saya. Ada mengatakan ada sutra KW. Kadar sutranya. Oh. Ya, karena larangan di sini macam-macam ya. Mayathir itu dalam bentuk pelana, al-qasi Samarinda. Iya. Untuk sementara jangan pakai dulu. Kita cari fatwanya. Ya. Di sini memang dirincikan oleh Al-Bara' bin Azib. Cuma kalau memang itu bukan sutra, hanya dinamakan sutra, bisa jadi dibenarkan. Ya. Tetapi untuk berhati-hati, lebih baik kita tinggalkan dan mencari jawaban yang memuaskannya. Hadis kedua. Ya, tadi kan sudah pendapat Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan tidak dibenarkan. Ya. Tadi kan ada kata-kata toko ya. Ada kata toko. Tidak masalah. Tidak masalah. Sah solatnya. Sama dengan solat di masjid di lahan yang hasil curian. Ya. Di, lahannya dirampas kemudian buat rumah di sana, kita solat di atasnya. Sah sholatnya, tidak pembatal sholatnya. Cuma ketika pembuatnya melakukan itu, berarti yang berkenaan itu hanya dengan menggunakan emasnya. Sholatnya tetap sah, bukan pembatal sholat. 5000, kita ingin selesaikan ya. 5328. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Rabi' al-Ataki qala hadatsana Abu Awana an Ash'ath bin Sulaim bi hadzal isnad mithlahu illa qawluhu wa ibraril qasami aw al muqsim fa innahu lam yadhkur hadzal harfa fil hadis wa ja'ala makanahu inshad ad-dhal. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ada sedikit perbedaan. Yang tadi salah satu yang diperintah adalah ibraril qasam, yaitu menerapkan sumpah, tidak berbuat buruk kepada sumpah. Itu tidak ada dalam riwayat ini, cuma diganti dengan insyad ad-dhal. Insyad ad-dhal menyuruh untuk mencari yang hilang ya, tapi jangan di masjid ya. Ya, mengumumkan yang hilang. Insyad ad-dhal mengumumkan sesuatu yang hilang dan yang terlarang, cuma dilakukan di masjid. Diumumkan saya kehilangan ini, siapa yang dapat? Nah, ini tidak dibenarkan. Kita yang mendengar pengumuman seperti ini, kita disyariatkan, disunnahkan untuk mengatakan la raddallahu dallatak, semoga Allah tidak mengembalikan apa yang hilang untukmu. Karena masjid bukan dibangun untuk mencari-cari barang, tapi cari pahala, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar, ini termasuk yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 5329. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir kilahuma an Syaibani an Ash'ath ibn Abi Sya'tha bihadzal isnadi misla hadits Zuhair wa qala ibrarul qasami min ghairi syakkin wa zada fil hadits wa an syurbi fil fiddah فَإِنَّهُ مَنْ سَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَسْرَبْ فِيهَا فِي الْأَخِرَةِ. Di sini ada tambahannya, sanad hadis yang lain, hadis yang tadi, yaitu ancaman bagi yang minum menggunakan bejana dari perak. Barang siapa yang melakukannya, maka dia di surga nanti tidak meminum dari bejana yang terbuat dari emas. Sama dengan orang yang ancaman untuk orang yang minum tua, minum khamar di dunia dari orang yang beriman kemudian tidak bertobat, maka di surga nanti dia tidak meminumnya, tidak menikmatinya. Di sini karena di surga itu minuman makanan terbuat dari benda-benda bahan-bahannya atau wadah-wadahnya terbuat dari emas dan perak, nanti orang yang menggunakan di dunia tidak akan melakukannya itu, di mendapatkan itu di surga. Ini ancaman juga dari Nabi. Fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yasrab fiha fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang minum menggunakannya di dunia, maka tidak akan meminumnya di akhirat. Maksudnya meminum dari bejana tempat yang terbuat dari perak di surga. 5330. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Ibnu Idris qala akhbarana Abu Ishaq Asy-Syaibani wa Laits bin Abi Sulaim an Asy'ats bin Abi Syantha bi isnadihim wa lam yadhkur ziyadah Jaririn wa bin Musirin wa haddatsana qala wa haddatsana Muhammad bin Muthanna wa bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far ha wa haddatsana Ubaidullah ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حاء وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة أن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا أن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. Hadis yang sama dibawakan lagi oleh Imam Muslim dengan sanad yang juga banyak, nanti bertemunya cabang-cabangnya pada Syu'bah. Seperti yang sebelum-sebelumnya ada Syu'bah di sana, di situ nanti bertemu dari Syu'bah sampai kepada sahabatnya adalah siapa tadi ya? Al-Bara bin Azib, ya, Al-Bara bin Azib sama. Dan sedikit ada perbedaan dalam lafaznya, di sana ada ifsha'us salam, menyebarkan salam, kalau di sini raddus salam, membalas salam, ya. Kemudian ada juga khatamiz zahab, cincin dari emas, atau halaqatiz zahab. Halaqah itu bukan hanya cincin ya, pokoknya sesuatu yang dikalungkan, cincin dikalungkan, gelang dikalungkan, ya. Ini untuk laki-laki, ya. Ya, yang di leher juga dikalungkan, pokoknya dia berbentuk bundar, bulat, nanti dimasukkan. Ini semuanya dilarang untuk laki-laki oleh Nabi SAW. 5331. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Yahya bin Adam wa Amr bin Muhammad qala haddatsana Sufyan أن أسعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفساء السلام وخاتم الذهب من غير شك. Ya, hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, sedikit ada perbedaan. Yang tadi adalah ragu-ragu apakah cincin emas atau bundaran emas, ya, yang sesuatu yang bulat dari emas. Di sini cuma dia mengatakan cincin emas tanpa keraguan, tanpa ada keraguan padanya. 5332. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Amr bin Sahal bin Ishaq bin Muhammad bin Al-Ash'ath bin Qais. Ini luar biasa. Imam Muslim itu bebasnya. Bila mana dia ingin menasabkan gurunya, sepanjang-panjangnya nasabnya terserah. Kadang-kadang dia cuma menyebutkan gelarnya saja. Terkadang gelar bersama nama ayahnya. Terkadang ayah nama dia tanpa nama ayahnya. Terkadang nama dia dengan gelarnya, dengan sukunya. Nah, sekarang dia justru menasabkan gurunya dengan nasab yang sangat panjang. Sa'id bin Amr bin Sahal bin Ishaq bin Muhammad bin As'as bin Qais. Menunjukkan dia hafal nasab gurunya. Bukan nasabnya sendiri, nasab gurunya. Sini berapa kakeknya di sini? Ya, ayahnya Amr ya. Kakeknya yang pertama Sahal, kakek kedua Ishaq, kakek tiga Muhammad, kakek keempat As'as, kakek kelima Qais. Ya. Bayangkan bagaimana mereka menghafal nama gurunya, bukan hanya namanya, tapi bahkan nasabnya juga mereka hafal. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah, sami'tuhu yadhkuru an Abi Farwata annahu sami'a Abdullah ibn Ukaim, qala kunna ma'a Hudzaifah ibn kunna ma'a Hudzaifah. Berarti ini hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, kunna ma'a Hudzaifah bil Madain. Madain nama tempatnya. Ya. Fastasqa Hudzaifah, maka Hudzaifah meminta minum. Faja'ahu dihqan, maka datang membawanya kepadanya ada dihqan nama orang ya, bi syarabin fi ina, dengan minuman yang berada di sebuah bejana, dan bejana ini terbuat dari perak, min fiddah, ya min fiddah. Faramahu bihi, lalu Hudzaifah yang awalnya kehausan ketika dia mendapatkan minuman yang berada di dalam bejana, dia buang. Ya, faramahu bihi wa qala, dan dia menyampaikan dalil, inni ukhbirukum, sungguhnya saya mengabarkan kepada kalian, anni qad amartuhu alla yasqiyani fihi, saya mengabarkan kepada kalian bahwa saya telah memerintahkan dia untuk tidak memberi saya minum di bejana yang terbuat dari perak. Dia sudah ingatkan dihqan, tetapi dihqan tetap melakukannya, maka dia marah, dibuangnya air yang ada dalam bejana yang terbuat dari perak tadi. Lalu beliau menyampaikan hadis Nabi, fa inna Rasulullah SAW qal, dan ini saya lakukan karena Nabi melarang. Lihat bagaimana mereka menerapkan ilmu, mengamalkan ilmu. La tashrabu fi ina'iz dhahabi wal fiddah, janganlah kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa la talbasud dibaja wal harira, dan janganlah kalian memakai pakaian sutra, baik yang kasar maupun yang halus. Fa innahu lahum fid dunya, sesungguhnya itu bagi mereka di dunia. Maksudnya orang-orang yang tidak masuk surga, dari orang-orang yang nanti meninggal dan dijamin tidak masuk surga, maka mereka pakai itu di dunia. Wa huwa lakum fil akhirati yaumal qiyamah, dan dia bagi kalian nanti di hari kiamat di akhirat, itu di surga. Pakaian penghuni surga sutra, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Minuman, makanan juga wadah-wadahnya terbuat dari emas dan perak. Berikutnya 5333, buat nomor semuanya, 5334, 5335, 5336, 5337, terakhir 5338. Besok kita baca. Saya berencana tadi membaca semuanya, tetapi waktu tidak mencukupinya. Ya. Dari tadi mulainya yang besok itu pelajaran yang kita baca hadisnya adalah kita akan mulai baca 5332. Kita baca 5332 untuk kita lanjutkan ke hadis 5338 tadi sebagai hadis terakhir di jilid yang ke-9 ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan bersiap-siap mencari atau membeli jilid yang ke-10. Ya, bagi yang punya kelebihan rezeki membeli lebih dari satu dan letakkan di sini, mungkin tidak sedikit orang yang menggunakannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.